suaranya merdu lagi ya. Sing duwe bokong semok sa Indonesia cow. Yang sering Anda tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD, DVD. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada Ramayana, ada Milestone Shooting. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva New Palapa. Saling cinta. Saya minta tepuk-tepuknya dulu dong bapak-bapak. Mantap. Kenapa sebelah kanan?